Mulut lelaki banyak juga tak jujur. Bila sakit hati wanita bisanya nangis. Sudah ku bilang jangan terlalu cinta. Kalau patah hati siapa mau nolong? Seperti langit dan matahari tak bersatu lagi. Hey ladies, jangan mau dibilang lemah. Kita juga bisa menipu dan mendua. Kan bila wanita sudah beraksi, dunia hancur. Namun ladies, tetaplah harus waspada. Semogalah kita semua akhirnya mendapatkan cinta yang tulus. Sudah ku bilang jangan terlalu yakin. Lelaki banyak juga tak jujur. Bila sakit hati wanita bisanya nangis. Hey ladies, jangan mau dibilang lemah. Kita juga bisa menipu dan menduakan. Bila wanita sudah beraksi, dunia hancur. Apaan sih?